Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Para pemirsa TV Raja, na'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala syukur hanya milik Allah, yang mana nikmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian tentang ilmu alat, yaitu disebut dengan ilmu nahu. Karena ilmu ini sangat penting, salah satu bagian ilmu yang harus kita kuasai. Sebetulnya ilmu ini, terkait ilmu nahu, adalah ilmu dasar ya. Apa yang sedang kita pelajari itu adalah sangat dasar sekali untuk bisa memahami literatur kitab-kitab, terlebih lagi Al-Quran dan hadis. Tidak cukup kita hanya menguasai ilmu nahu, karena ilmu itu sangat luas, masih banyak ilmu lain harus kita kuasai. Ilmu nahu hanya menuntun untuk bagaimana membaca dengan baik, dan juga salah satu untuk bisa memahami makna daripada literatur tersebut. Dan itu tidak cukup, karena ilmu nahu itu sangat luas. Masih banyak ilmu lain, ilmu balaghah, ilmu ani, dan seterusnya. Semua itu untuk menopang, untuk menguasai seluk-beluk bahasa Arab. Ya. Jadi jangan kita sudah merasa puas ya. Ini baru ilmu dasar, baru sangat kulit sekali ini. Ya, namanya khulasah. Sengaja susun agar bisa memudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar ini. Karena kalau kembali kepada kitab kita besar, kan tidak mungkin orang-orang yang baru belajar harus langsung ke kitab besar, itu tidak mungkin. Ya, sulit. Maka perlu disajikan kitab-kitab yang sederhana. Ya, kalau zaman dulu kitab Matan Jurmiyah ya, Matan Jurmiyah itu adalah merupakan ilmu nahu yang merupakan matan yang sangat dasar-dasar sekali. Nah, dan itu harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Nah, tentu ini disajikan lebih luas lagi, ada contoh dan sebagainya. Dan ini bukanlah hal yang lebih sempurna daripada matan ya, Jurmiyah. Matan Jurmiyah itu sebetulnya singkat tapi sebetulnya luas ya. Dan banyak syarahnya. Taib, sebagai muqaddimah dan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk tidak bosan-bosan untuk mempelajari ilmu ini. Kemudian kita masuk lanjutan ya, tadribat ya, tadribat di halaman 97 ya, masih terkait dengan apa? Yaitu huruf nasbi ya, huruf nasab. Maksud di sini adalah yang menasabkan fi'il mudhari, yaitu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari. Ketika huruf ini masuk, maka fi'il mudhari menjadi mansub. Yaitu ada berapa huruf nasab? Ada an, ada lan, ada aplikai, ada lamu ta'lil, lamul juhud, dan hatta ini merupakan yang apa? Penting ya. Sebetulnya masih ada lagi. Tidak hanya ini, masih ada lagi. Ya, tapi ini kita harus bertahap ya untuk belajar. Tidak semuanya harus disuguhkan. Ya. Untuk yang sudah punya sedikit kemampuan, bisa buka di kitab-kitab nahu yang lebih luas lagi ya. Nah, kemarin kita sampai kepada ayat berapa? Ke 5 ya. Sekarang ayat ke 6. Ayat yang ke 6 di tadribat, yaitu hatta yu'tul jizyah. Nah, baik, silakan. Sebagaimana biasanya peserta untuk membaca ayat ini, kemudian silakan keluarkan fi'il yang mansub, yang menasabkan apa, kemudian tanda nasabnya apa. Ya. Mungkin untuk awal kita berikan kesempatan Iwa di studio, Ustaz. Betul, silakan. Untuk memanaskan suasana pembelajaran ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون من فعل يا منصوب yuqtu. Yuqtu. Baik, apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Hadfun nun. Kenal dia apa? Fi'lun minat af'al khamsah ya. Baik, yang menasabkan? Hatta. Hatta. Itu menurut ulama, sebenarnya ulama ya, itu ulama Kufah. Ya, yeah. Sedangkan ulama Basrah bi an mudmarah. An mudmarah ba'da hatta. Iya, yeah. Mudmarahnya wajib. Makanya tidak boleh ditampilkan hatta an. Nah. Baik, hatta yu'tu. Jadi bagus, hatta ini bimakna ghayah ya. Lil ghayah, sampai. Baik, selanjutnya. Baik, silakan kembali ke studio. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim summazdadul kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Naam, mana fi'ilnya? Mansub liyaghfira. Yaghfiru jadi yaghfira. Yang menasabkan lam ta'lil. Lam ta'lil. Baik, tanda nasabnya fathah. Fathah. Ini juga yang menasabkan lam ta'lil itu sendiri menurut ulama Kufa, sedangkan Basrah mengatakan mudmarah ba dan lam ta'lil. Baik, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya kita mungkin mendengar pemirsa dan pendengar, Ustaz. Iya, silakan. Baik, silakan pemirsa dan pendengar di rumah, Anda bisa berpartisipasi secara aktif. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan Anda bisa membaca ayat yang ke-8. Hadis sekarang ya. Oh, hadis 6. Iya, hadis. Silakan. Oh, mohon maaf terputus. Yeah. Silakan Anda bisa memutar nomor 021 823 6543, dan kami informasikan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kami persilakan. Ma'am, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Umu? Dari Pasitan, Ustaz. Oh, dari Pasitan. Oh, naam. Tafadhali ya, Um. Naam. Qala Nabi, Ustaz, ya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Jibrilu ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Baik. Tentu ini potongan hadis ya. Iya. Jadi tidak lengkap, karena tujuan kita adalah terkait dengan pembahasan saja. Iya. Kalau mau lengkap, silakan rujuk, situ ada footnote-nya. Iya. Ada footnote-nya. Baik, silakan. Yu'allima, Ustaz. Yu'allima, betul. Kenapa dia mansub? Dinasabkan oleh lam ta'lil. Lam ta'lil, iya. Lam ta'lil, lam tadullu ala illah aw sabab ya. Sebab, ya. Baik, sebab apa? Datangnya Jibril. Nah, limadha ja'a Jibril? Kenapa datang Jibril? Nah, liyu'allima. Baik, yang menasabkan lam ta'lil atau an mudmarah ba'da lam ta'lil. Ma alamatun nasbih? Alamatun nasbihi fathatun dhahirah. Fathah dhahirah. Taib, jayid. Terus selanjutnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Hatta yuhibba. Taib, jayid. Nah. Yang menasabkan? Yang menasabkan hatta. Iya. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahirah. Fathah dhahirah. Alhamdulillah, ini sudah ada harakatnya. Iya, kalau dia sudah tahu gramatika ya, dibuang harakat pun sudah bisa baca dia. Ya. Itu baru ilmu i'rabi namanya. Iya. Baik. Terus selanjutnya, borong saja sampai akhir. Wa qala li nas ma yuhibbu. Ada lagi? Ada yang fi'ilnya mansub lagi? Ma yuhibbu. Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, cukup yang ditanya saja ya. Nah. Awas, hati-hati terjebak ini kadang-kadang. Kalau mahasiswa atau siswa terjebak ketika ujian. Baik, karena di sini tidak berlaku sedekah. Iya, salah jawab ya salah. Iya. Baik. Terus lanjut saja. Iya, terakhir. Allah Ta'ala Wabillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhli'akum 'alal ghaibi. Iya, mana fiilnya? Liyudhli'akum. Naam, yudhli'a. Asal yudhli'u mansub, kenapa? Karena dinasabkan oleh lamul juhud. Naam. Lam hasal itu sebetulnya lam ta'lil karena adil oleh makana yang manfi, maka dikatakan juhud. Juhud itu mana ingkar ya, nafyu, menafikan ya. Karena di situ ada mana nafi, maka Allah. Maka dikatakan oleh ulama mistilahkan lam juhud. Asalnya lam ta'lil. Taib. Taib, ma'ala betul nasbi? Alamat nasbi fathatun zahirah. Iya, fathah zahirah. Taib, masyaallah, ahsant. Barakallahu fiki ya ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai tadrib awal ya. Nah, ya. Sekarang kita masuk di halaman 98 at-tadribus tsani. Baik, nah. Kami persilakan untuk ya, kalau tadi itu Al-Qur'an dan hadis ya. Coba ini nah ini merupakan susunan bahasa ya. Susunan bahasa mengacu kepada grammar. Grammar yang kita pelajari. Nah, coba situ, coba renungkan dan coba perhatikan. Iya, ya, silakan. Kenapa? Nomor tujuh. Wa makan Allah itu kan lamul juhud kan? Iya. Tadi sudah jawab oleh beliau. Oleh lamul juhud. Oh, antum ngata lamul juhud tadi ya? Lamul ta'lil. Yang mana? Oh ya, liyaghfira betul. Lamul juhud ya. Ada lam yakun ya, betul. Masya Allah, barakallahu fik. Ya itulah, saya juga kurang perhatikan. Betul, ahsan barakallahu fik. Nah. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan ya. Tadribus awal ya, Seth. Kita ya. Masuk ke sekarang kepada tadribus tsani. Silakan Anda pemirsa dan pendengar bisa untuk berpartisipasi. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, sekali lagi di silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk kembali mengecilkan suara televisi atau radionya. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Baik, sambil menunggu tersambung penelpon saat kami persilahkan kembali Ihwa di studio. Bismillah. At-tadrib tsani ikhtar lil faragil harfan nasiba al munasiba mimma bainal qausaini. Naam. Ikhtar lil faragi al harfa. Limadha taqra al harfa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Li ikhtar jayid al harfan nasiba al munasiba. Ya, huruf nasab yang sesuai. Baik, rakam 1. Wahid yasurruni nuqat tanjaha fil imtihani. Nah, fil imtihani. Al alifu lan, al ba'u an, al jimu li. Al jawab al ba an. An. Nah, yasurruni an tanjaha. Nah, ini kenapa dipilih an tanjaha? Kenapa yasurruni lan tanjaha? Nah, karena masdar muawwal ya. Ada kalanya menempati sebagai apa? Fa'il, ada kalanya dia sebagai maf'ul bi, ada kalanya sebagai apa? Mubtada, iya kan? Ada kalanya apa sebagai apa? Majrur, dimasukkan oleh huruf jar. Nah, di sini pakai an. Kenapa? Karena yasurru membutuhkan fa'il. Tidak mungkin ya itu fa'il, yaitu yang mutakallim sebagai apa? Maf'ul bi. Kalau mutakallim itu tu kalau fa'ilnya. Ya, kalau fi'il mudhari a. Nah, ini yasurruni. Berarti ya itu yang mutakallim maf'ul bih, berarti butuh fa'il. Maka fa'il ini butuh apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an dan fi'il. Yasurruni an tanjaha. Nah, fi'il imtihan. Apa artinya? Arti bebas ya. Saya senang Anda berhasil dalam ujian atau lulus. Saya senang Anda lulus ujian. Ya, gitu. Asal makna terletaknya apa? Yasuruni menyenangkan saya oleh keberhasilan, kan gitu. Oleh itu menjadikan pelaku kan, menyenangkan saya menjadi apa? Senang. Objek sasaran daripada perbuatan senang, kan gitu. Ya suruni, menyenangkan, bukan saya menyenangkan. Iya. Menyenangkan saya oleh keberhasilanmu. Jadi antanja itu sebagai fa'il di situ. Iya. Ya suruni antanja hafil imtihan. Ada dua uslub ya. Antum bisa pakai an dan fi'il, ya. Atau pakai masdar asli. Bagaimana? Ya suruni najahuka. Jaid, ya suruni najahuka. Hanya marfu, kena fa'il. Ya suruni najahuka fil imtihan. Nah ini, usul seperti ini yang perlu kita kuasai setelah kita mengetahui gramatika kan. Nah, supaya kita bisa berbahasa Arab dengan bahasa yang benar. Ya suruni antanjaha fil imtihan. Ya suruni najahuka fil imtihan. Dan ini, ta'bir ini sering digunakan. I'lan di, nah ini di sewaktu saya di Libya itu sering sekali i'lan di lauha itu. Nah, ya surul idarata. Nah, antuklina. Kalau orang enggak tahu grammar dibaca ya surul idaratu. Salah. Idaratu itu ada maf'ul bih, bukan fa'il. Ya surul idarata antuklina. Ya. Nah, ya. Baik. Jayid, ahsant. Rakam isnain, nomor dua, silakan. Rakam isnain, al-mudiru nuqat yashtarika fi rihlati ma'al mudarrisina. Naam. Al-jawab, al-mudiru lan yashtarika fi rihlati ma'al mudarrisina. Naam, al-mudiru lan yashtarika. Tidak bisa an. Kenapa enggak bisa an? Kalau an itu mesti ada fi'il sebelumnya. Kalau ada an, an itu antara dua fi'il. Ya suruni tanjaha, letaknya antara dua fi'il, itu an. Nah, sedangkan di sini awalnya isim mubtada al-mudir, gak bisa an. Jadi benarnya ya al-mudiru lan yashtarika fi rihlati ma'al mudarrisin. Ya, jadi pimpinan tidak akan ikut serta dalam piknik, jalan-jalan, rekreasi bersama dewan guru mudarrisin. Taib. Baik. Untuk yang ketiga mungkin kita akan undang Anda pemirsa dan pendengar Oja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Kami persilakan untuk mencoba kembali memutar nomor 0218236543. Kami persilakan kembali. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali Ustaz. Tampaknya hari ini hari Ihwa di studio Ustaz. Silakan. Baik. Kami persilakan kembali Ihwa di studio. Asalis. At-tujaru nukot yaftahu dakakinihim godan. Kenapa dakakinihim? Dimana kasrah? Hal hunakas sabab? Ingat, hukum asal itu marfu. Hukum asal isim itu marfu. Dia berubah mansub dan majur kena ada faktor. Kena ada amil yang masuk. Maka lihat amil di situ. Dakakinihim maf'ul bih. Iya, maf'ul bih daripada fataha yaftahu. Berarti apa jawabannya? Lan. Enggak. Harakat dakakin. Ya. Mansub bil ya. Bil ya, li'annahu jama' jama' taksir. Ada jama' taksir majur dengan mansub dengan ya? Masuk dengan ya itu apa? Musanna jamak muzakkar salim, iya kan? Oh, iya. Ini jamak muzakkar salim tadi. Muzakkar salim. Mamnunya sorop tapi. Hah? Mamnun. Ya, sebentar. Jamak muzakkar salim. Isim apa yang bisa dijamak? Lihat pelajaran yang lalu ya. Yang bisa dijamak itu hanya dua. Pertama, isim alam, yang kedua wasaf, kata sifat. Dakakin itu isim alam? Bukan. Isim alam itu adalah nama orang, ya, sesuatu yang dinamakan atau seseorang dinamakan. Jadi nama orang itu adalah isim alam. Nama negara isim alam. Nama tempat adalah isim alam. Kalau dakakin itu bukan isim alam. Nah, kalau dia dakakin mufradnya apa? Dukan. Dukan. Dukan bukan isim alam, itu jenis. Jenis tempat dagang namanya dukan. Nah, ada namanya Sofyan. Nah, itu baru namanya. Mungkin nama tokonya apa? Ada nama toko ya. Nah, itu baru kata isim alam. Nah, ini apa? Jamak apa ini? Antum ya, jangan terkecoh dengan ya dan nun. Ini kan dukan. Iya, nah. Ini jamak taksir. Jamak taksir ya. Jamak taksir, dukan dakakin. Polanya mafail, ya kan? Cuma tidak berlaku i'rab ismuluddin sharif, dia majur dengan kasrah karena dia mudhaf kan. Iya. Baik, ikra marasaniya. At-tujaru yaftahu dakakinihim ghadan. Kenapa dakakini? Kenapa kasrah? Antum dakakini. Jamak taksir itu tanda. Ana tanya dulu, ini mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Ma alamatun nasbi? Dakakinahum. Iya. Ya fathah dakakina. Dakakinu, dakakina. Dakakini enggak bisa. Kecuali dia mudhaf. Iya. Nah, taib. Ini bacanya dakakina, maf'ul bih mansub. Jadi bukan ya itu ya, bukan ya itu. Iya. Itu ya, ya pola, mafa'il. Dakakin, mafa'il, yaitu ya pola. Nun itu nun asli. Iya, nanti. Iya. Taib. Nah, ini harus jeli. Taib. Aib, marasaniya. At-tujaru. At-tujaru yaftahu dakakinahum ghadan. Iya. Al-jawab al-alifu lan. Iya, lan. Sudah jelas ada ghadan di ujung kata apa? Ghadan. Iya. Keterang waktu ya. At-tujaru lan yaftahu dakakinahum ghadan. Terjem apa artinya? Para pedagang tidak akan membuka toko-toko mereka besok. Iya, betul. Fadal. Rakam arba'ah. Ma kana Musa nuqad yukhalifu wa'dahu. Al-jawab, ma kana Musa liyukhalifa wa'dahu. Baik, ma kana Musa liyukhalifa wa'dahu. Iya. Yeah. Tidaklah Musa menyelisihi janjinya. Untuk menyelisihi janjinya. Iya. Yeah. Baik. Tafadhal. Kita coba kembali untuk melibatkan pemirsa dan pendengar di rumah. Kami persilakan kembali Anda memutar nomor 0218236543 untuk menjawab At-Tadribu Tsani di yang ke-5. Kami persilakan. Iya. Silakan. Nah, mau tanya tadi. Baik, Pak Tori. Namrotur. Rakam 5. Al-Khamsah, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dirusutul labu al-adaba wal akhlaqo muqab yatahazabu. Baik, agar supaya seimbang dan serasi akhlak ini jamak, maka perlu dijamakkan kata adabnya. Adab itu bentuk mufrad ya. Mufrad al-adab jamaknya adab ya. Coba tambah setelah dalnya alif ya. Tambahkan kemudian hamzanya diganti dengan apa? Tanda mat panjang. Ya, kata nateka, kata bendera. Jadi yadrusutullabul adaba wal akhlak. Nah, akhlak ini jamak daripada khuluk ya. Ya. Jadi supaya serasi. Baik. Ya dirusutul labul adaba wal akhlaqo kay yatahazzabu. Kay yatahazzabu. Iya. Naam. Iya. Apa artinya itu? Para siswa belajar adab dan akhlak agar mereka terdidik. Iya, terdidik agar mereka berakhlak, agar mereka santun. Talib muhadzab. Nah. Talib muhadzab, talib muadzab. Iya. Siswa beradab, siswa santun, ya, muhadzab. Baik, jayid. Sadisan, iya. Sadisan, tanpa ziru su'adu hunaka nukot yaktia aduha. Tanpa ziru su'adu hunaka hatta yaktia abuha. Oh iya, hatta yaktia abuha, sahih. Iya. Yeah. Su'ad menunggu di sana sehingga sampai ayahnya datang. Iya, sampai ya, sampai ayahnya datang. Jayid. Sepertinya nanggung ya. Iya, silakan sampai akhir, enggak apa-apa. Dua nomor lagi. Nomor satu sabi. Yastariku Khalidun fil mabarati. Mubarah fil mubarati. Fil mubarati. Nukat yana laleja izata. Iya. Yastariku Khalidun fil mubarati kai yana laleja izata. Iya, betul. Kai yana laleja izata. Khalid bersama-sama gimin baru. Istaraka mana istaraka? Sudah berlalu tadi. Istaraka, ikut serta ya. Oh, ikut serta. Iya. Istirak, yastariku ikut serta, Khalid ikut serta di perlombaan. Oh, mubarat perlombaan. Iya, mubarat itu perlomba. Zamannya mubarayat, perlomba, mubarah. Nah. Iya. Atau pertandingan ya. Iya. Pertandingan, Khalid ikut serta dalam pertandingan. Nah. Kai yanalal jaizah. Supaya dapat apa? Hadiah. Kaya naral jaizah, supaya dapat hadiah. Ya. Jadi Khalid ikut serta dalam perlombaan agar mendapatkan hadiah. Iya. Marotusan tamim Ustaz. Naam. Yajibu alal muslimina nukot yasumu Ramadana. Yajibu alal muslimina ayyasumu Ramadan. Jayid. Yajibu alal muslimina an yasumu Ramadan. Nah, ini juga mau kira apa? Fa'il pada yajib ya. Bisa nah. Masdar apa masdar asli? Yajibu alal muslimina as-siyamu au siyamu Ramadan. Siyamu Ramadan au saumu Ramadan. Jayid. Ahsant. Naam. Barakallahu fiki ya Umm. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya penelpon ini masih didominasi dari Mas Kitan Ustaz. Iya. Yeah. Baik, kami persilakan untuk yang berikutnya Ustaz. Kita akan lanjutkan. Lanjutkan dari pemirsa, kami berikan kembali kesempatan. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543. Silakan. Iya. Silakan sudah masuk. Naam. Main di kitab ya Ustaz. Baik, Naam. Insyaallah akan ditampilkan. Baik, kami persilakan kepada operator. Baik, At-tadribu salis, latin ketiga. Iya. Silakan Bapak sudah bisa melihat di layar kaca. Masihi ya Ustaz. Masihi ya Ustaz. Kurang apa suaranya, kurang kedengaran? Sudah terlihat. Oh, terlalu tinggi ya. Terlalu coba tinggi. Dikebawakan lagi ya. Coba dikebawakan lagi. Iya. Iya. Iya, silakan Bapak. Iya, silakan. Dinaikkan ya, naikkan. At-tadribu salis. Terputus. Terputus kembali. Baik. Iya. Tampaknya ada sedikit hambatan ya saja dari tampilan yang disimak oleh Bapak di rumah. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Atau kami juga persilakan kepada pemirsa dan pendengar lain untuk berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Anda bisa membaca di halaman ke-99 sekaligus juga menjawab latihan. Kami persilakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Ridho, Ustaz, di Medan, Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya Abu Ridho. Ya, Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Kaifa halu Medan? Aman-aman, Ustaz. Saya, ana mushtaq ila Medan. Sudah kangen di Medan ini. Insya Allah, jika Allah perkenankan, insya Allah nanti ke Medan lah. Oke, Ustaz. Iya. Baik, kami persilakan untuk ditampilkan. Ya, mohon bimbingannya, Ustaz. Insyaallah ya, kita semua ini di, apa belajar, termasuk yang mendampingi saya juga, beliau juga belajar ini. Iya, sama-sama belajar. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus salisu. Sahihil fi'la ma'dhabti bisyakli kama fin namuzaji. Iya. An-namuzaju. Iya. Turidu Fatimatu an yadkhulu kulliyata tibbi. Ianya tasyrid ya, yaitu tasyrid musyaddadah. Kulliyata tibbi. Naam, Ustaz. Kulliyata tibbi. As-sahih? As-sahih. Turidu Fatimatu an tadkhula kulliyat at-tibbi. Baik, jadi ada dua perbaikan di sini. Yang ya, pertama ianya, yang kedua harakatnya akhir. Sahih an tadkhula. Oh iya, Ustaz. Dhamirnya hiya kembali pada Fatimah. Ya, Ustaz. Baik. Oh, memang ini contoh ya. Iya. Baik. Iya, apa arti itu? Terjem? Fatimah ingin masuk ke fakultas kedokteran. Jahit, Masya Allah. Betul. Rakam wahid. Rakam wahid. Yuridu duyufu ayyajuluna hawlal ma'hadi. Iya. As-sahih. As-sahih. Yuridu duyufu ayyajulu haulal ma'hadi. Baik. Apa yang dibuang? Nun, Ustaz. Nun. Iya, karena ini min fi'lun minal af'al al-khamsah ya. Yeah. Alamatun nasbiha hasfun nun ya. Baik, an yajulu. Tentu kasih alif depan waw. Menunjukkan waw itu adalah waw apa? Waw jamaah, bukan waw huruf ilat. Iya. Ya, Ustaz. Baik, apa artinya itu? Terjem? Para tamu itu ingin agar mereka berkeliling di sekitar kampus, Ustaz. Ya, enggak perlu pakai agar ya. Para tamu ingin berkeliling di sekitar ma'had atau sekitar lembaga, sekitar pesantren. Ya. Iya, baik. Karena ma'had ini sudah digunakan pesantren ya, sudah familiar. Iya. Baik. Iya, Ustaz. Asani. Asani, ana uridu an tadrusu al-lughatal arabiyyata fil ma'hadi. Iya. As-sahih? As-sahih. Ana uridu an tadrusa an adrusa. Jaiz, sahih, an adrusa. Al-lughatal arabiyyata fil ma'hadi. Iya, ini ada dua kerjaan harus diperbaiki. Pertama, iya betul, fi'il mudhari'nya diubah. Jadi itu jadi adrus karena pelakunya saya kan. Kemudian harakatnya jayid. Baik, rakam salasa. Salasa. Mata turidu an ya'ti ilal baiti. As-sahih. Mata turidu an ta'ti ilal baiti. Ila baiti. Nah, kenapa enggak diharakatkan ya-nya? Fathah zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah, Ustaz. Kenapa muqaddarah? Karena mudhafun ilaih, Ustaz. Hah? Mudhafun ilaih apa? Mudhafun ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Yang mana, Ustaz? Oh, fiilnya, Ustaz. Iya, betul, ya'ti ya. Oh, iya iya iya. Mata turidu an ta'tiya, Ustaz. Ah, an ta'tiya. Iya, ya. Jadi harakatnya bukan muqaddar karena ni ya dan waw ketika ya, mansub di fathah zahirah ya. Mata turidu an ta'tiya ila baiti. Baik, terjemah baitinya. Iya, kalau baiti jelas enggak bisa diubah itu. Iya, iya. Karena ya itu nasib wa kasrah. Nah, ya itu i'rabnya juga muqaddarah itu. Kalau sini i'rabnya iya, fathah zahirah ya'tiya. Iya, iya. Saya kira maknanya jelas ya. Ya, kapan engkau datang ke rumahku? Kapan kau ingin kapan turid? Kau ingin ya datang ke rumahku? Ya, jayid. Kalau yang nomor dua? Yang nomor dua? Saya ingin belajar bahasa Arab di pesantren, Ustaz. Atau di lembaga. Baik, jahit. Ahsan. Masya Allah. Bacaan, apa? Bacaan sudah bagus itu. Iya. Belajar-belajar, Ustaz. Perlu di, tinggal di, apa, dipertajam lagi itu aja. Dan ya, sering-sering lah baca. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Abu Ridho dari Medan ya, Ustaz. Medan, ya. Baik, kami undang kembali pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan Anda bisa berpartisipasi. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Silakan, dan insya Allah kami akan tampilkan di layar kaca Anda bahasan kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Nah, mohon maaf, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan sekali lagi, Ustaz. Kita coba angkat kembali penelpon di 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan. Oh, mohon maaf, kembali terputus. Baik, tampaknya memang malam ini harinya Ihwa di studio, Ustaz. Betul, silakan. Silakan. Rukum arba'a yatamanna Ibrahimu an yakunu mudarrisan. Yatamanna Ibrahimu an yakuna mudarrisan. Jahit. An yakuna mudarrisan. Terjem. Ibrahim bercita-cita ingin jadi guru. Jahit, bagus. Hamzah. Ar-rusulu batal arabiyata kai yafhamu al-Qur'ana. Al-jawab, ad-rusulu batal arabiyata kai afhama al-Qur'ana. Naam, kai afhama al-Qur'ana. Jahit, kai afhama. Fi'ilnya diubah menjadi mutakallim. Afham, kai afhama. Taib, terjem. Aku belajar bahasa Arab agar aku memahami Al-Qur'an. Iya. Agar aku memahami Al-Qur'an. Baik. Rakam sittah. Sittah. Al-auladu lan yashtariku fi mubarati kuratal qadam. Fi mubarati. Ranya panjang. Fi mubarati kuratil qadami. Iya. Al-jawab, al-auladu lan yashtariku fi mubarati kuratil qadami. Jayid. Al-asal yashtarikuna. Ya. Jadi fiilnya harus ada waw jama'ah kerana mubtada'nya jama' al-aulad. Al-auladu lan yashtariku. Hasbun nun ya. Taib. Al-makna? Anak-anak itu tidak akan ikut serta dalam perlombaan sepak bola. Pertandingan ya, pertandingan sepak bola. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya untuk yang At-Tadribu Dhabi, ya Ustaz. Iya, betul. Baik, kami undang kembali pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor telepon 0218236543. Jangan sampai ini menjadi harinya Ihwadi Studio, ya Ustaz. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan memutar nomor telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Abdillah, Ustaz. Baik. Tafadhali ya Umu Abdillah. Tak kasih Bu Pala, Ustaz. Naam, at-tadrib ar-rabi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib ar-rabi Khalil Ula Jumlatin. Kenapa jumlatun? Jumlatin. Limadha jumlatin? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih, sahih. Yeah. Ku kawil kula jumlatin fi'liyatin manfiatin ila jumlatin ismiyatin kama finamu daji. Iya. Yeah. Anamu daju lan ya terusa al-walad an lan ya terusa al-waladani. Mm-hmm. Al-waladani lan ya terusa. Nah, terjemih ha? Dua anak. Lala. Instruksinya. Hawil. Rubah yeah. Setiap jumlah kalimat fi'liyah yeah. Yang menafikan kepada kalimat jumlah ismiyah yeah. Bagaimana dalam contoh? Ya, yeah, jadi perubahan mengubah jumlah fi'liyah ke kalimat fi'liyah yang manfiyah. Manfiyah. Yeah, kepada ismiyah. Kalimat ismiyah. Saya perhatikan contoh lan yadrusal waladan. Ini jumlah fi'liyah kan? Di awal fi'il mana fi'ilnya? Yadrus. Yadrus. Kalau lan itu ayah huruf ya, menafikan. Nasaf la nasbin. Jadi kemudian al waladani lan yadrusa. Ini jumlah ismiyah. Waladan di situ sebagai apa? Fa'il atau mubtada? Fa'il. Hai. Al waladani lan yadrusa. Fa'il, Ustaz. Yang mana fa'il? Al-waladani. Fa'il itu harus terletak ba'dal fi'il. Yang ini yang pertama yang berbanyak sebagai mubtada. Iya. Sebagai mubtada waladan itu yang kedua itu sebagai apa? Mubtada, maka dikatakan jumlah ismiyah. Kalau yang pertama itu betul fa'il lan yadrus al waladani itu fa'il karena terletak setelah fi'il, fi'ilnya yadrus. Kemudian lan yadrusa, nah ini dibuang nunnya, hasfun nun, asal yadrusa nih. Mana fa'il yadrusa? Alif isnain itu fa'ilnya, dhamir ya, dhamir muttasil, dhamir baziriz muttasil. Alif itulah sebagai fa'il, alif isnain bermakna huma, kembali pada waladan. Baik, rakam wahid. Wahid lan yadhaba al-awladu. Lan yadhaba al-awladu. Coba diwasal bacaannya. Lan yadhaba al-awladu. Iya. Al-awladu lan yadhaba. Al-awladu lan yadhaba. Yadhabu sahaja, yadhab. Al-awladu itu kan jamak tadi. Lan yadhabu. Ya, al-awlad jamak atau musanna? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Ma mufraduhu? Waladu. Al-walad ya. Jadi al-awladu lan yadhabu. Nah, ini harus paham ya. Iya. Jadi enggak bisa al-auladu lan yadhhaba. Kalau yadhhaba itu alifnya isnain, bermakna huma. Huma kembali ke mana? Dhamir aulad apa? Hum. Iya kan? Dhamir aulad adalah hum. Maka itu lan yadhhabu pakai waw. Wawnya bermakna waw jamaah, bermakna hum kembali kepada aulad. Nah, itu yang benar. Baik. Lan yadhhaba auladu auladu lan yadhhabu. Iya, betul. Rakam salasa, rakam isnain, nomor dua. Isnain? Iya. Lan ya'malat at-talibani wajibah. Iya. At-talibani lan ya'mala al-wajibah. Iya, at-talibani lan ya'mala. Itu betul pakai alif. Bermakna alifnya banahuma kembali pada at-talibani. Apa artinya? Dua siswa itu tidak akan mengerjakan PR. PR atau tugas ya. Tidak akan mengerjakan tugas atau PR. Tapi ahsanti ya Om, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Om Abdillah di Solo sudah berpartisipasi dan masih kita akan tunggu pemirsa dan pendengar berikutnya di 0218236543. Kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana dari Sulawesi Selatan. Baik, masya Allah. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Ana cuma mau nanya, Zak. Oh iya, oh, ah, iya. Silakan. Silakan, Bapak. Seputar nahwu pertanyaannya, Bapak? Pertanyaan Bapak. Bertanya. Mohon maaf, tampaknya ada feedback, Bapak. Mohon televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Iya, baik, silakan. Ya, Ustaz. Bedanya maf'ul sama fi'il itu apa, Ustaz? Bedanya maf'ul dengan fi'il, Ustaz. Fi'il mudhari, fi'il amari. Oh, baik. Masyaallah. Maf'ul ya. Ustaz. Khalas, yakfi. Cukup. Baik. Baik. Kalau fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu fi'il ya. Nah, fi'il itu kata kerja, perbuatan. Makanya kalau kami nenek-nenek dulu di kampung sana, orang Melayu, PL-nya buruk deh. Pintar bahasa Arab dia. PL itu fi'il. PL-nya buruk deh. Artinya perbuatannya, tingkahnya buruk. Itu dari bahasa Arab. Jadi apa fi'il madhi, fi'il mudhari itu adalah kata kerja ya. Fi'il madhi past tense, nah, kata orang sebelah sana. Fi'il mudhari present, nah, itu kata kerja. Kalau maf'ul itu adalah jabatan kata, maf'ul bih ya, jabatan kata dalam kalimat. Nah, kalau bahasa kita namanya apa? Objek. Kan ada SPOK kan, spok ya. Subjek, predikat, objek ya, keterangan ya. Nah, baik keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, itu objek, itu maf'ul bih. Nanti ada lagi istilah isim maf'ul. Kalau isim itu bentuk kata. Bentuk kata, perubahan kata ya. Contoh dalam ilmu sharaf, kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari, present ya. Tadi past tense present. Kemudian kitaba itu masdar. Disebut apa? Isim maknan. Isim maknan. Jiran ya, jiran. Jiran itu jiran. Jiran. Ya. Ya lebih kurang begitulah ya. Ya. Ya. Jadi tulisan itu kan. Jadi katabah menulis, yaktubu juga menulis, tapi waktunya beda. Nah, kalau tadi lampunya apa waktunya lampau, yang kedua sedang ya. Ya. Kemudian kitabah itu tulisan. Nah, itu isim maknan namanya atau disebut masdar. Kemudian isim fa'ilnya katib. Berarti apa? Menunjukkan yang melakukan, yang menulis ya. Katib, maktub yang ditulis. Nah, itu maktub itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu bentuk kata disebut isim maf'ul. Berbeda maf'ul bih. Maf'ul itu adalah kedudukan dalam kalimat atau jabatan kata dalam kalimat ya. Contoh kataba at-tilmidhul wajibah. Nah, coba. Kataba. Jangan acam di campur aduk ya antara jabatan kata dengan bentuk kata. Kena ada istilah fa'il, isim fa'il, fa'il, isim maf'ul dan maf'ul. Nah, contoh tadi, kataba, ini telah berlalu ya, past tense ya, fi'il madhi namanya. Katabal atau tilmidh ya. Nah, isim jamid ini. Tilmidh al-wajib. Nah, al-wajib. Kataba ini apa? Fi'il. Kata kerja. Nah, ini bentuk kata apa? Tilmidhi ini isim jamid. Isim jamid. Arti isim jamid kata benda, tapi benda hidup, bukan benda mati. Tilmidhi itu benda hidup. Kita ini benda bukan? Hah? Benda kan? Benda betul? Nah, benda hidup. Kalau bukan benda berarti antum bisa jin itu. Baik. Nah, ini benda hidup. Tilmidh ini maka isim jamid. Nah, jabatan kata kalimat ini kan kalimat ini. Ini kalimat sempurna ya. Ini kalimat sempurna. Bahasanya kalimat sempurna. Nah, bahasa Arab namanya jumlah mufidah. Nah, ini jabatan kata sebagai apa ini? Sebagai fa'il, pelaku ya. Fa'il. Kalau di Indonesia gramatika apa? Subjek apa bukan subjek? Predikat ya. Subjek. Hah? Subjek. Subjek ya. Pelaku. Subjek, iya. Nah, kemudian al-wajib ini apa? Ini maf'ul bih. Objek. Ini maf'ul bih. Jabatan kata dalam kalimat. Karena yang ditulis apa? Yang menulis adalah tilmidh, objek, apa subjek, itu pelakunya. Yang ditulis wajib, tugas PR. Nah, bentuk kata wajib ini apa? Bentuk kata isim fa'il. Ini bentuk katanya isim fa'il daripada wajaba, yajibu. Wa wajaba yajib wujuban wajibun itu bentuk isim fa'il. Nah, jadi bentuk kata ini adalah isim fa'il tapi kedudukan kalimat adalah maf'ul. Isim maf'ul. Jadi beda antara bentuk kata dan kedudukan kalimat ini. Nah, itu tadi apa pertanyaannya apa tentang fi'il ya, madhi fi'il mudhari dengan maf'ul. Nah, atau maf'ul bih. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya yeah. Dan semoga jelas bagi penanya di Sulawesi. Semoga tetap yeah. semangat ya Ustaz yeah, untuk belajar betul. Bahasa Arab. Dan kita lanjutkan kembali untuk tadribatnya. Kami persilahkan Anda bisa memutar kembali nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf terputus. Mungkin terlalu lama menunggu yeah. Ustaz. Kami persilahkan bisa diputar kembali nomor Anda di 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Iya, oh masya Allah. Sudah masuk tapi terputus kembali yeah. Tampaknya ada yang mencoba untuk masuk Ustaz yeah. Jadi kita berikan kesempatan kembali. Kami persilahkan kembali, silakan. Di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tafadhal ya Maafilah kisah. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Takam salis tadi. Nah, takam salis. Takam salis. Lan ya ribar rojulu marotar ukhro. Nah. Arrojulu lan ya ribar marotar ukhro. Ada perubahannya? Ketika dijadikan jumlah ismiyah, arrojulu lan ya ribar. Ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada. Fi'il tidak ada perubahan. Kenapa? Apa sebabnya? Mufrad. Iya, mufrad. Ya. Yeah. Mufrad fa'ilnya ya ar-rajul itu fa'il ya pelaku dalam bentuk tunggal. Ketika dijadikan apa? Letakkan di awal itu subjek ya. Maka fi'ilnya tidak ada perubahan. Berbeda kalau fa'ilnya musanna dan jamak. Ketika letakkan di awal, fi'il harus berubah. Harus berubah. Harus ada dhamir yang kembali kepada subjek. Dhamirnya harus sesuai. Nah. Mungkin ada sebentar ada baiknya ditulis lagi ya. Karena ada peserta yang baru ikut ya agar dia tidak bingung ya. Baik, kenapa tidak berubah kan gitu. Ini saja kita ambil fi'il apa? Fi'il mudhari situ ya. Yaktubu. Ya. Yaktubu at-tilmidzaini al-wajib. Iya. Nah, ini ketika ini fa'il bentuk musanna ya. Ketika diletakkan di awal menjadi subjek atau mubtada, ini jumlah fi'liyah. At-tilmizani. Nah, maka fi'il tidak bisa yaktubu, hal diubah fi'ilnya. Yaktubani. Nah, al-wajib. Yaktubani al-wajib. Nah, kenapa diubah? Agar supaya ada dhamir yang kembali kepada subjek. Mana dhamir ini dia? Namanya alif isnain. Alif isnain kembali kepada tilmizan. Apa makna alif isnain? Bimakna huma. Iya. Kalau yang ini yaktub, yaktubu. Yaktubu ya, kita ubah ini jadi fi'il mudhari. Kita enggak singgung di fi'il madhi dulu. Yaktubu tilmidhul wajib. Yaktubu tilmidhu al-wajib. Ketika diubah menjadi jumlah apa? Ismiyah. Bagaimana? Ada perubahannya? Tidak ada perubahannya. Kenapa tidak ada perubahannya? Karena mufrad. Nah, karena dia mufrad ini. Ini mufrad. Al-waladu. At-tilmidhu ya. At-tilmidhu. At-tilmidhu yaktub. Makanya kalimat yaktubnya tidak berubah. Yaktubul wajib. Kenapa? Karena ini dhamirnya sama. Apa dhamirnya? Dhamir musatir taqdim huwa, huwa kembali pada tilmidh. Jadi enggak perlu diubah. Karena dhamirnya sudah ada di sini, dhamir huwa kembali pada tilmidh. Kalau ini harus diubah dhamirnya. Enggak bisa yaktub. Kalau yaktub dhamirnya huwa, enggak bisa kembali tilmidhani. Demikian juga ketika jamak, ya. At-talamidhu. At-talamidhu yaktubuna. Yaktubuna dibuang, kenapa? Kena dia apa? Af'al khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Taib, silakan kembali. Rakam? Rakam arba. Arba. Iya. Tafhama bintani ma sataquluhu. Iya, lan tafhamal bintani ma sataquluhu. Iya. Bintani. Lan tafhama. Ma sataqulu. Bahasa. Hah? Sataquluhu. Sataku. Ada perubahan sataquluhu. Apa yang mereka kata padanya huma, jadi huma bintan. Al bintani saya sebentar. Iya, kita tulis. Artinya huma saja. Sebentar, sebentar. Iya, isbiri. Baik. Apa tadi itu kalimatnya? Lan tafhama bintani. Tafhama al bintani ma ma sataku luhu. Iya. Ini fa'il bintan. Sekarang diubah jadi jumlah ismiyah. Berarti apa? Al bintani. Al bintani. Lan tafhama. Tafhama. Pakai alif? Pakai alif. Iya. Nonnya dibuang. Asal tafhamani. Lan. Iya. Afwan. Ini bukan lam ya. Tadi ini lan ya. Iya. Lan tafhama. Lan tafhama. Ma. Terus? Satu. Sataku lu. Punya itu umma tahu tadi. Sataku. Luhuma. Oh, sataku luhuma gitu. Apa saya yang tidak tahu? Huma kembali ke mana? Ini kak masa takulu dikatakannya. Jadi kembali kepada yang sataku. Kata aku luhu itu enggaknya kembali ke pala isani. Ini menjawab atau bertanya? Bertanya, Ustaz. Kalau bertanya ntar. Aina sahih, coba nih. Albintani lan tafhama ma sataquluhu atau ma sataquluhuma atau lain lagi. Ma sataqul apa yang mendengarkan huma, Ustaz. Huma. Baik, sataquluhuma, huma ini kembali ke mana? Ke bintani. Oh, fahimah Ustaz ya, ya fahimah, kefaham Ustaz ya. Hah? Tidak faham, tidak. Kefaham, hunya kembali ke tidak. Kembali. Baik. Nah inilah kaedah ini harus kita pahami baik-baik. Ma sataquluhu. Tidak ada perubahan. Kenapa harus diubah? H ini kembali pada isim mausul. Isim mausul. Isim mausul butuh apa? Silatul mausul. Yang kedua a'id. A'id itu dhamir kembali pada ma. Nah, mesti ada. Mesti ada. Ma sataquluhu. Nah, di sini mana fa'ilnya? Taqul. Ini anta fa'ilnya, anda. Wawu jamaah. Kok wawu jamaah? Dari mana wawu jamaah? Wawu ini wawu illat, harfi illat. Qala yaqul. Ini fa'ilnya anta. Anta. Iya. Ya, taku, ya. Gak ya, perlu ya. Diubah. Apanya? Ya. Dua orang anak perempuan itu ya, ya. Tidak akan paham. Tidak akan ngerti apa yang akan kau katakan. Ya, tak jadi anta. Iya. Satu antakul anta, anda. Jadi ini fa'ilnya anda, bukan fa'ilnya kembali pada abintan, bukan. Masatakula nihi bakna juga enggak tepat. Dua anak perempuan tidak akan paham apa yang mereka dua katakan. Gimana itu? Yeah. Mereka anak perempuan itu tidak akan paham, tidak akan ngerti apa yang akan kau katakan. Enggak katakan. Iya. Kau katakan nyanya apa? Nah, apa tadi? Nah, jadi enggak perlu diterjemahkannya lagi karena sudah disebutkan di awal, tapi harus ada rabit dhamir. Ya. Masa taqulu? Itu maksudnya isim mausul. Iya, ma itu isim mausul. Di mana syai? Ma itu isim mausul. Ya. Paham ya. Itu? Ya, paham Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau salah memahami kalimat berarti ya, akan salah dalam salah nanti. Dalam salah ya, memahami kalimat itu fatal Ustaz. Menterjemah itu tidak mudah ya. Ya. Jangan-jangan salah persepsi daripada apa yang diinginkan oleh pengarang kitab. Memang harus menguasai segala seluk-beluk gramatika bahasa. Ini cuma ini bahasa sederhana, ini bahasa sehari-hari aja. Baik. Baik. Tampaknya kita berikan kesempatan lagi untuk pendengar dan pemirsa dan tampaknya pendengar pemirsa banyak yang bersemangat ya Ustaz. Alhamdulillah. Kembali berpartisipasi. Namun kami juga persilahkan bagi Anda pemirsa dan pendengar yang lainnya yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Abu Abdillah di Riau. Baik, silakan. Tafadhal ya, silakan Pak. Mau bertanya boleh? Iya. Oh, silakan. Iya. Ya, yang barusan dibahas ini tentang sataqulu itu kalau seandainya tanpa hu sataqulu gitu aja boleh Ustaz? Boleh saja. Boleh, itu namanya aidnya mahdzuf. Ya boleh aidnya dibuang idza kana ma'luman. Karena kita masih dasarnya maka kita nampakkan dhamirnya. Oh iya. Iya. Oh itu soalnya kan kalau biasanya percakapan sehari-hari gitu kan. Iya. Nah, nah ini jadi kalau kita nampakkan dhamir berarti ma itu apa? Ma mausul, ya kan? Tapi kalau dhamir dibuang ada dua kemungkinan. bisa. Hmm. Bisa ma mausul, bisa ma masdariyah. Hmm. Biasanya ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, dipakai atau dibuat? Oh, dipakai, Pak. Dipakai. Oh. Iya. Gimana kalau kita mau ngomong? Ah, ya, saya tidak akan paham apa yang akan kau ungkapkan, apa yang kau katakan. Gimana bahasa? Pasti juga begini susunannya. Iya. Lan afham. Kalau dipakai ke bahasa Indonesia mungkin biasanya nggak dipakai. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Ya mungkin kalau bahasa Indonesia kan apa yang kamu katakan kan biasanya nggak pakai objek lagi gitu. Apa yang kau katakan ya? Apa yang kamu katakan ya? Ya ada nyanyi itu. Nah itulah bahasa Arab tadi itu. Nah sekarang mau ma ini menjadikan apa? Nah itu aja. Ya, ya, ya. Kalau menjadikan isim mausul berarti ada dhamir. Iya. Ya, ya. Nah dhamirnya ada kalanya apa? Ini ada kalanya ditampakkan, ada kalanya dibuang. Boleh dibuang kalau dia maklum. Nah ini kira-kira maklum nggak kalau dibuang? Maklum. Boleh. Masa takul? Iya. Iya. Iya. Boleh. Cuma kalau dibuang ini ada dua kemungkinan ma itu. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Bisa ma mausulah, bisa ma masdariyah. Iya. Ma masdariyah itu sama seperti an. Gitu. Dilebur pada masdar. Bagaimana? Nah, gitu. Coba. Nih. Ini ma ini bisa ma mausul. Nah, man a'idnya? Mahzuf. Taqdiru satakuluhu. Limadha hadhafta? Lianu ma'lum. Nah. Dan bisa ma masdariyah. Kenapa ma masdariyah? Dari sisi makna juga bisa ma masdariyah. Ma matawil ma satakul. Apa ta'wilnya? Qaulak. Itu ta'wilnya. Qaulaka. Lan tafhama. Al-bintan lan tafhama qaulaka. Itu dia. Dua orang perempuan tidak akan paham ucapanmu, perkataanmu. Ya. Berarti kalau seandainya ada yang membuangnya, berarti boleh juga Ustaz ya? Buang. Apa? Ya. Damir ini dibuang? Iya, boleh juga. Iya, boleh. Boleh dibuang. Oh, berarti. Iya. Terus ini satu lagi Ustaz nanya. Iya. Yang kalau misalnya kita mengucapkan ana itu yang sahih itu nanya itu dipanjangkan atau ana gitu aja Ustaz yang. Yang mana itu? Ana bisa. Ana. Kan kalau dari segi tulisan ana itu kan ada alifnya gitu ya. Ana ya. Ya panjang ada panjang tapi tidak panjangnya panjang benar-benaran ya. Ya ana bukan ana gitu. Enggak. Bukan ana. Misalnya ana. Ana uridu ana adusu gitu kan Ustaz. An. Ini betul ana udiru ana udi apa? Iya, dan itu ana, tidak berlaku ana, mat mat apa? Mat seperti mat jaiz munfasil boleh 4 sampai ya. Enggak, karena ini bukan Al-Qur'an ya. Enggak, kalau di Al-Qur'an biasanya ada tanda sifat mustadir itu Ustaz. Jadi natu enggak dibaca panjang kan? Apa kalau sana di bahasa Arab juga natu panjang atau dibaca panjang? Yang mana Pak itu, Pak? Kalau di Al-Qur'an biasanya kan di, kalau lafaz ana itu biasa. Oh, surah Al-Fatihah ya. Mustadir. Jadi iya. Dibaca panjang itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab dibaca panjang atau bagaimana Ustaz? Itu tidak dibaca panjang dia. Tidak ya. Artinya tidak dibaca panjang apa? Ana coba nanti saya lihat ya. Apakah makna nahnu ya? Iya. Coba apa ayatnya? Iya, kalau sana dibaca di Al-Qur'an kan biasanya setiap ana itu biasa di atas alif itu ada sifat mustadir yang berarti tidak dianggap ya alifnya itu kan. Iya. Berarti kalau di bahasa Arab apakah sama seperti gitu dengan baca Al-Qur'an gitu tidak dianggap alifnya jadi dibaca pendek saja gitu. Ya, tentu tidak sama ya. Karena Al-Qur'an itu waratil Qur'an tartilah ya. Dan ada kaidah-kaidah cara membaca Al-Qur'an tidak sama dengan bahasa sehari-hari dalam masalah seperti mat ya. Iya. Tapi yang tepat ana, kalimat ana tetap dibaca panjang tapi panjangnya ya lumrah ya. Tidak seperti panjang ketemu hamzah nanti ada mat yang dibaca jaiz ya. Iya, 2 sampai 4 gitu kan. Iya. Karena anak pernah dengar juga ada orang yang bilang katanya bacanya dibaca pendek aja walaupun dia ada alifnya gitu. Makanya anak juga bingung. Iya. yang jelas apa yang jelas seperti bahasa Arab ini kan kalau sudah ada fi'il mudhari itu jelas arti ana ya. Ana adhab. Iya. Ana adhab berarti itu maksud ana. Ya. Itu tidak akan merubah makna sebetulnya. Ya. Tidak akan merubah makna. Berbeda Quran itu punya aturan dan punya apa? Kaidah ya dalam membaca. Tajwid, dalam membaca. Karena Allah perintahkan waratil Qur'ana tartila. Ya. Ya. Kalau penantum ada ana urid ya. Ana urid ya. Ya jelas itu ana. Ya itu jelas orang akan memahami karena tujuan bahasa adalah bagaimana orang bisa memahami ucapan kita kan itu. Nah, Karena ada yang kalimat membantu makna apa? Kata ana itu. Karena ana jelas pakai alif dalam tulisannya. Berbeda anna atau an ya. Iya. Ya, Ustaz. Oke, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan untuk Abu Abdillah di Riau, masyaallah. Ternyata banyak yang ingin bertanya, Ustaz, terkait dengan materi yang ini pernah disampaikan sebelumnya, Ustaz. Baik, tampaknya masih ada waktu untuk satu nomor kembali, Ustaz. Nomor yang kelima. Baik, kita persilakan untuk pemirsa dan pendengar di rumah, silakan Anda bisa memutar 021-823-6543. Iya, silakan. Silakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Tampaknya soal terakhir kita persilakan kepada Iwa di studio. Kami persilakan. Yang mulai, dia yang menutup. Khamis, lantan jahu idha kasiltum. Iya. Antum lan tanjahu idza kasiltum. Iya. Antum lan tanjahu idza kasiltum. Tidak ada perubahan ya. Ada perubahan enggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada penambahan kata antum. Iya. Karena dijadikan jumlah ismiyah. Mana fa'il lan tanjahu? Kan waw jamaah kan? Oh iya. Waw jamaah itu mana antum? Nah, ketika jadikan jumlah ismiyah, fa'ilnya letakkan di awal jadi subjek. Jadi antum lan tanjahu idza kasiltum. Iya, apa artinya? Kalian tidak akan berhasil jika kalian malas. Iya, jika kalian malas. Baik, itulah apa terkait bentuk kalimat yang di apa yang dimasuki oleh lan huruf nasab ya. Kalimat isfi'liyah dan kalimat ismiyah. Inti daripada ini adalah ketika kita mengubah kalimat fi'liyah menjadi kalimat ismiyah, di situ ada fi'il manfi, maka fi'ilnya harus ada dhamir dan dhamirnya menyesuaikan subjek yang letak di awal disebut mubtada. Itu harus diperhatikan. Kalau tidak, kalimat itu terputus antara subjek dengan wa ma ba'dahu setelahnya. Contohnya al-bintani lan tafhama. Cobaan kalau antum enggak pakai alif, al-bintani lan tafhama tanpa alif. Kalimat lan tafhama itu kalimat jumlah fi'liyah itu. Sempurna lan tafhama. Terputus itu antara bintani dengan lan tafhama tanpa alif, terputus. Karena tidak ada pengikat. Dhamir kembali pada al-bintani. Nah, sudah kita pelajari kan itu tentang khabar ya dalam bentuk jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah mesti ada dhamir kembali pada mubtada. Dhamirnya harus sinkron dengan mubtada. Harus sinkron. Kalau tidak kalimat itu terputus. Baik, wallahu a'lam bishawab. Akan datang kita lanjutkan ya. Usbul qadim insyaallah akan datang baqiyat tadribul khamis was sadis insyaallah. Nah, dan mungkin akan lanjut kepada pembahasan berikutnya saya akan datang insyaallah. Insyaallah maudhu kepada huruf